kita bergembira. Jangan bermenung diri dan bersusah hati. Gembira, marilah kita gembira, menyanyi, menari, berirama. Oh, cha-cha-cha, goyang, pinggul digoyang, ke kiri dan kanan. Tangan bergandeng tangan, menurut irama. Lagu ini untuk tua dan muda, lagu riang, lagu berirama. Oh, cha-cha-cha, menyanyi, menari, berirama. Oh, cha-cha-cha, goyang, pinggul digoyang, ke kiri dan kanan. Tangan bergandeng tangan, menurut irama. Lagu badan muda, lagu riang, lagu berirama. Oh, cha-cha-cha, oh, cha-cha-cha, oh, cha-cha-cha.